Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Musala al-Ikhlas Sabda rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah al-Muslimah fi ta'wil kitab wa sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-25, bab bahasa di antara karakter wanita muslimah adalah al-hilmu. Adalah yang tidak emosional, warifku dan lembut. Al-hilmu itu adalah karakter tidak mudah marah. Sehingga tentu orang yang tidak mudah marah adalah orang yang punya kemampuan yang baik untuk memanage marahnya dan menahan marahnya. Oleh karena itu ayat yang dibawakan dalam bab ini adalah firman Allah Ta'ala, wal kadzibina al-ghayza, dan orang-orang yang menahan marahnya. Al-ghayz itu marah yang sangat besar. Ya, dan ini tentu satu hal yang luar biasa. Dia marah besar, emosinya memuncak, ya, bahkan berada dalam puncaknya, namun dia tetap bisa mengendalikannya dan menahannya. Wal'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Maka di sini dibawakan tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Yang dimaksud dengan menahan amarah artinya la yu'miluna ghadabahum, tidak menumpahkan marahnya pada orang lain. Bahkan dia tahan dirinya untuk tidak mengganggu orang lain. Dia tahan dirinya dari syarrahum, mengganggu orang lain karena dia marah. Dan itu dia lakukan dengan ihtisab, berharap ganjaran dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka yang jadi akhlak mulia dalam Islam adalah menahan marah, bukan tidak punya marah. Ini bedakan dua hal ini. Yang terpuji bukan orang yang tidak punya marah, namun orang yang normal punya marah, namun dia bisa menempatkan marah itu pada tempatnya. Nah, itu yang terpuji. Bukan orang yang tidak punya marah, namun orang yang bisa memiliki al-ghair, marah yang memuncak, namun tetap kepalanya tetap dingin, lisannya tetap terkendali, tangannya tetap terkendali. Ini yang luar biasa. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Artinya di samping kafishar, tidak mengganggu orang lain dengan marahnya, dia maafkan orang yang mendzalimi dirinya, sehingga tidaklah dia jumpai dalam dirinya mawjadatun ala. Wajada ala itu maknanya marah. Ya, wajada jika disambung dengan ala itu artinya marah. Mawjadatun ala ahadin, marah pada orang lain. Ini adalah kondisi yang paling sempurna. Oleh karena itu Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Fahadha, makanya adalah di antara maqamatil ihsan. Ini bagian dari level dan kedudukan al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Dan ayat yang lain berkenaan dengan kali ini berkenaan dengan al-hilm. Ya, maka ayat berikutnya berkenaan dengan arifku, kelembutan. Wala tastawil al hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Perbuatan tidaklah sama ya, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain dengan menyakiti dan mengganggu orang lain. Idfa' billati ya ahsan, maka balaslah orang yang berbuat jelek kepadamu billati ya ahsan, dengan berbuat baik kepadanya. Fa idza alladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka orang yang antara dirimu dengan dia terdapat permusuhan karena engkau berbuat baik kepadanya, maka ka'annahu, seakan-akan dia waliyun, kawan hamimun yang sangat dekat. Maka musuh bebuyutan yang terus-menerus dibaiki, dia akan berubah menjadi kawan setia. Manakala orangnya orang yang tersebut sabar untuk membalas dengan kebaikan. Semakin dia usil, mengganggu, malah semakin responnya malah semakin baik kepadanya. Kemudian hadis tentang bab ini dari Ibunda Aisyah, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sunnah Allah rafiqun, zat yang maha lembut. Maka di antara nama Allah adalah rafiq. Yuhibbu rifqa, oleh karena itu Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti ala rifqi, Allah akan memberikan karena kelembutan, malayuti alal unfi, ganjaran dan manfaat yang tidak Allah berikan pada sikap kasar. Wamalayuti alama siwahu, dan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Arifku atau biasa kita terjemahkan dengan lembut, itu unsurnya banyak. Lembut ini bukan hanya sekedar kata-katanya lembut, namun dalam kata-kata lembut ini dia dekat dengan al-hilm, dekat dengan tidak mudah marah. Orang yang lembut tidak mudah marah, dan jika marah, dia pun marahnya adalah marah yang terkontrol. Orang yang lembut identik dengan adamul istijal, tidak tergesa-gesa. Orang yang lembut, maka dia tidak tergesa-gesa dalam bersikap, dalam membuat keputusan. Karena lembutnya, maka dia adalah orang yang tidak tergesa-gesa. Karena lembut, lembutnya identik dengan tidak kemudian berpikir jauh ke depan. Maka itu di antara unsur-unsur yang ada dalam arifku, yang tentu ini satu hal yang luar biasa. Maka Allah akan memberikan kepada sikap lembut sesuatu yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Dan Nabi sampaikan di sini bahasanya kebalikan dari lembut adalah al-unfu, sikap kasar. Dan di hadis berikutnya, yang namanya kasar itu bisa dengan kata-kata. Ya, keras dan kasar tidak harus dengan tindakan dan perbuatan. Bisa jadi ada keras dengan kata-kata. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesudah ada beberapa orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka mengatakan assalamu alaikum. Assalamu artinya al-mautu. Nih, mati kamu. Nih, mati kamu. Nih. Ya, jika diucapkan dengan cepat, maka kalau enggak cermat tidak terdengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau tidak cermat, maka bukan assalamualaikum namun assalamualaikum. Kematian menimpamu. Maka mendengar ucapan ini, Aisyah mengatakan, alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiballahu alaikum. Alaikum, kamu juga mudar, kamu juga mati. Wa la'anakumullah, Allah melaknatmu dan Allah murka kepadamu. Demikian respon Ibunda Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Menegur Aisyah dengan Nabi katakan, mahlan ya Aisyah, tu sabar wahai Aisyah. Terjemah bebasnya, sabar wahai Aisyah. Aliki birifki, hendaknya engkau bersikap lembut. Wa iyaka wal unfa wal fuhsya, hindari keras dan perkataan yang kotor. Maka Nabi nilai bahasanya respon Ibunda Aisyah itu satu tindakan keras. Satu tindakan keras, maka keras itu tidak harus dengan, tidak hanya dengan perbuatan. Ada keras dengan ucapan dan kata-kata. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran perintah untuk bersikap lembut kepada orang yang berbuat jelek sekalipun. Dia mengatakan assalamualaikum, mati kamu. Tetap Nabi perintahkan kepada orang yang semacam ini untuk bersikap lembut, untuk tahan diri, untuk tidak emosi. Maka Nabi melarang merespon kejelekan dan kezaliman orang lain dengan respon emosi. Mahlan ya Aisyah, sabar wahai Aisyah, santai wahai Aisyah, jangan emosi, jangan emosi. Maka Nabi mengajari kita ketika ada orang yang usil, ada orang yang mengganggu, zalim, maka silakan direspon, namun responnya jangan pakai emosi. Nih. Kemudian di sini kita ambil pelajaran bahasanya ketika ada orang yang berbuat zalim dan menyakiti, kemudian ada respon negatif dari yang pihak disakiti. Maka kemudian ada yang mengingatkan yang disakiti untuk tidak berlebihan. Maka ini tidaklah tergolong perbuatan gembosi yang jelek. Karena Nabi, ini ada orang yang zalim dengan kata-kata, direspon secara emosional oleh Aisyah. Nabi yang ditegur, yang Nabi cela, itu bukannya orang Yahudi, namun yang Nabi cela respon Aisyah. Maka kenapa? Karena Nabi menilai respon Aisyah adalah respon yang tidak benar. Maka ketika ada orang yang berbuat zalim, kemudian ada respon balik yang berlebihan, maka tidaklah mengapa kita ingatkan, tidaklah mengapa kita ingatkan yang punya respon balik berlebihan itu untuk kembali kepada sikap proporsional. Dan itu bukannya, tidaklah bermakna mendukung kezaliman. Tidaklah bermakna mendukung dan membela kezaliman dan orang yang zalim. Namun ini mengingatkan orang yang over dalam merespon untuk tidak over dosis dalam memberikan respon. Namun ini bukan dukungan kepada kezaliman. Ini bukan dukungan kepada kezaliman. Dan sebagian orang ketika ada kezaliman, kemudian ada respon balik, Kemudian respon balik ini diingatkan supaya proporsional, maka dia akan tuduh orang yang mengingatkan dengan tuduhan yang keji, ya, kamu membela kezaliman, kamu mendukung orang yang zalim, dan seterusnya. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Maka ini adalah mengingatkan untuk proporsional, untuk wajar, untuk berjalan pada semestinya, ya, untuk berjalan pada tempat semestinya, dan bukan ini bentuk pembelaan terhadap kezaliman dan orang zalim. Qalat Ibnu Aisyah mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau mendengar jawabanku? Rototu alaihim, aku telah jawab doa mereka. Nabi menjawab ketika itu dengan mengatakan, wa'alaikum, kamu juga. Maka Yahudi mengatakan, assalamu alaikum, mati kamu. Nabi katakan, wa'alaikum, kamu juga. Dan Nabi katakan, faistajabu li fihim, doaku untuk mereka Allah ijabai, walistajabu lahum fiyah, sedangkan doa mereka untukku tidak diijabahi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Jarir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man yuhramu arifqa, siapa yang tidak mendapatkan sifat lembut dengan semua unsur di dalamnya yang tadi kita sebutkan, tidak mudah emosi, kemudian tidak tergesa-gesa, tidak ya, terburu-buru, berpikir jauh ke depan, maka jelas yuhramul khaira, dia tidak mendapatkan kebaikan. Ya, hilang darinya kebaikan atau kebaikan yang besar. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang Asadji, seorang yang bernama Asadji, yaitu Asadji Abdul Qais, yang berasal dari kabilah Abdul Qais. Inna fika khaslataini, engkau memiliki dua karakter yang dicintai oleh Allah. Maka cinta Allah itu bisa tertuju kepada karakter, perbuatan. Bisa tertuju pada amal, bisa tertuju pada orang. Akan aku berikan bendera bisa bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Ali. Dan bisa sifat sebagai dalam hadis ini. Allah mencintai dua sifat. Yang pertama adalah al-hilmu. Ini sikap ini tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Ya, tidak mudah marah. Orang yang tenang, kalem, mana tidak mudah marah. Wal anatu, dan orang yang pelan, tidak tergesa-gesa. Ya. Dikatakan oleh Muslim. Penjelasannya, amal hilmu, yang dimaksud dengan al-hilmu, ya, tenang, tidak mudah marah, yang saya terjemahkan dengan tenang dan tidak mudah marah, di sini didefinisikan dengan wa al aqlu, itu menggunakan akal sehat, menggunakan akal sehat. Maka orang yang menggunakan akal sehat, ketika timbul hal yang memancing amarah, maka dipikir, ini saya perlu balas dengan marah. Kalau perlu saya marah, kadarnya seberapa? Kalau saya marah, saya perlu ngomong berapa kalimat? Apa saya perlu ngocos setengah jam tidak berhenti? Maka seorang itu akan dapatkan sikap al-hilm, manakala ketika timbul hal-hal yang mematik emosi dan marah, dia masih tetap bisa menggunakan akal sehatnya. akalnya tidak tertutup oleh amarahnya. Maka al-hilm didefinisikan dengan al-aqlu. Tetap menggunakan akal sehat. Akalnya tidak tertutup karena kadar emosi yang berlebihan, kadar marah yang berlebihan. Oleh karena itu dalam bahasa kita, ya orang hilm tadi kepala tetap dingin meskipun marah. Dia itu orang al-hilm. Kepala tetap dingin. Apa yang dimaksud kepala tetap dingin? Al-aqlu. Masih tetap nimbang. Akalnya tetap jalan. Sehingga respon ketika timbul pematik amarah itu, responnya adalah respon yang telah ditimbang masak-masak. Maka telinga boleh merah, namun kepala tetap dingin. Itu al-hilmu. Dan secara umum, umumnya orang itu memiliki al-hilmu dengan latihan. Ada yang bawaan, sebagaimana al-hilm yang dimiliki oleh Asajji, itu bawaan. Karena dilanjutannya hadis, ketika Nabi mengatakan, ada pada dirimu dua sifat yang Allah cintai, maka Asajji bertanya, wahai Rasul, ini bawaan atau karena usahaku? Maka Nabi katakan itu bawaan. Nah, namun umumnya orang memiliki al-hilmu itu latihan. Latihan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, wa innamal hilmu bitahallumi. Wa innamal hilmu bitahallumi. Orang itu memiliki al-hilm bitahallumi dengan latihan. Latihan pokoknya adalah mudah menyalahkan diri sendiri, bukan orang yang sulit dan merasa selalu benar, namun mudah menyalahkan diri sendiri. Dia koreksi perbuatannya tadi pas marah, itu berlebihan, salah itu saya, tidak boleh besok diulangi lagi seperti itu. Maka orang yang mau mengevaluasi dirinya ketika dia emosi, dia marah dan mau mengambil pelajaran dengan kesalahan yang telah terjadi, maka dia latihan untuk bisa memiliki al-hilm. Adapun orang yang kemudian ngotot dia benar, tindakannya benar, tidak salah, meskipun hasil dia adalah menyakiti banyak orang dan sebagainya, maka dia tidak akan memiliki sifat al-hilm. Namun orang yang mau terbuka menerima kritik, bahkan kritiknya tidak perlu harus nunggu dari orang lain, kritiknya ada pada dia bisa menerima kritik diri sendiri, maka dia orang yang bisa berlatih. Kemudian al-anah itu, yang dimaksud al-anah adalah at-tathabbutu wa tarkul ajala. Tarkul ajala, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kalau orang itu tidak terburu-buru, tidak mudah terprovokasi. Orang yang tidak memiliki sifat al-anah, mudah terprovokasi. Ketika temannya pada begini semua, wah, maka dia kemudian ikut-ikutan. Begitu, tanpa menimbang ini cocok untuk saya ataukah tidak. Maka al-anah adalah juga tathabbut. Maka al-anah itu artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Dan orang yang tenang itu ketika merespon ada berita, tathabbut. Maka dia akan cari validitas berita. Dan ini tentu satu sifat yang mulia. Tentu sifat yang mulia. Sifat yang jelek adalah ajala, tergesa-gesa. Yang ini sangat kelihatan dampaknya di era medsos ini. Tergesa-gesa, nge-share. Tidak punya al-anah. namanya Al-Ana. Ajalah adanya. Begitu ini ada berita, langsung share. Wah, ini temannya nge-share, langsung share. Ikut-ikutan share. Enggak kemudian ada Al-Ana. Ada sikap tenang. Nah, ini meskipun beritanya provokatif, ya dibaca dulu. Ya, wah, apa ya, dipikir dulu. Apa ya, ini masuk akal seperti ini. Ini setelah itu kemudian klarifikasi beritanya. Ini dicek beritanya. Ini, baru kemudian kemudian direspon. Ini, maka yang bikin kegaduhan sosial tidak punya al-ana. Itu yang jadi pangkal kegaduhan. Ini, kegaduhan itu akan ketenangan itu terwujud, ketenangan sosial itu terwujud di dunia nyata ataupun di dunia maya kalau pelakunya memiliki sifat al-ana. Tenang. Ini. Berita dengan judul yang wah itu ya tidak kemudian langsung ya, ditelan mentah-mentah. At-tsabbut wa tarkul ajala dan tidak tergesa-gesa. Tidak terburu-buru. Tidak dan apa-apa tergopoh-gopoh. Tidak kemudian orang yang tergesa-gesa tentu nanti akan dekat dengan latah. Nanti akan dekat dengan latah, ikut-ikutan. Kawannya pada begini, pada ngeser, ikut ngeser. Kawannya pada komentar, ikut komentar. Maka latah. Namun orang yang punya al-ana, ya, dia tidak mau latah. Dia punya kemudian analisis independen, analisis mandiri, punya sikap mandiri, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau orang yang tergesa-gesa, tidak punya kemandiri. Dia tidak punya saksi yang mustaqillah, kepribadian yang independen. Kepribadiannya, sikap-sikapnya, ya, ngikuti lingkungannya. Ngikuti sekelilingnya. Ya, An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis-hadis ini, terdapat keutamaan sikap lembut dan motivasi untuk berakhlak dengannya. Dan celaan terhadap sikap keras, dan dalam hadis ini menunjukkan arifku sababu kulli khairin. Adalah sebab segala kebaikan. Oleh karena itu Nabi katakan tidak ada arifku fi syai, tidak ada kelembutan dalam sesuatu kecuali sesuatu itu akan indah. Kalau disikapi dengan lembut, disikapi dengan akal sehat, maka segala sesuatu yang dihiasi dengan arif akan indah. Keindahan hanya dalam segala sesuatu, keindahan itu akan terwujud manakala ada arifku. Karena arifku adalah sabab kulli khair, sebab segala kebaikan. Maka ya, belajar itu akan jadi belajar yang indah, ya, belajar yang bermanfaat kalau itu belajar pakai arifku, pakai tenang. Ya, di antara bentuknya adalah tidak tergesa-gesa ingin langsung berhasil. Ini ya, tidak kemudian mau, ya, namun ya tidak tergesa-gesa menjalani proses. Ini ya, sabar menjalani proses itu bentuk arifku. Bermakna kemudian tentang tadi ada Nabi katakan Allah akan memberikan kepada sikap lembut sesuatu yang tidak Allah berikan pada sikap keras dan kasar. Ini. Maka kata Imam Nawawi Allah memberikan kepada lembut sesuatu yang tidak Allah berikan pada sikap keras dan kasar. Ini mencakup dua makna. Yang pertama yuthibu alaihi. Allah akan memberikan ganjaran dan pahala karena lembut, satu ganjaran dan pahala yang tidak Allah berikan kepada keras dan kasar. Dan makna yang lain kata qadiyat maknanya adalah ya taat tapi akan terwujud dengan lembut minal aghrad berbagai macam tendensi, berbagai macam keinginan, wisahal dan diberi kemudahan minal matalib untuk mewujudkan apa yang dicari. ma la yata'atta bi ghairihi. Satu hal yang tidak akan terwujud manakala pakai keras dan kasar. Ya, maka ada dua, bisa maknanya ganjaran, bisa maknanya kemudahan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, al-matalib. Ya, kemudian untuk mendapatkan apa yang diinginkan, terwujudnya tendensi dan keinginan. Maka Allah akan berikan kemudahan ketika sesuatu itu dicari dengan sikap lembut. Ya, maka Allah akan berikan kemudahan satu hal yang tidak Allah berikan kepada sikap keras dan kasar. Kemudian selanjutnya bab yang ke-26, di antara sifat wanita muslimah adalah memaafkan orang yang berbuat jelek berkenaan dengan hak dirinya. Ya, ini berkenaan dengan sifat Ibunda Aisyah, dan maka ayat dalam bab ini dibawakan ayat tentang kisah hadisul ifki. Walayatali ulul fadli minkum, maka orang-orang yang punya kemuliaan di antara kalian, wasa'ati dan kelapangan rezeki, janganlah dia yaktali bersumpah. Ayyutu ulul qurba, untuk tidak memberikan kepada kerabat dan orang-orang miskin, serta orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan dia maafkan, waliyasfau dan maafkan. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini, wala ya'tali, dari kata-kata aliyah, artinya sumpah. Maka maknanya wala ya'tali, janganlah bersumpah. Ulul fadli minkum, orang-orang yang punya kelebihan. At-tawli, kelebihan, wasodaqah, sedekah, wal ihsan dan berbuat baik. Wasa'ah dan kelapangan. Ay al-jiddah, yaitu kekayaan. Al-jiddah, kekayaan. Sebagaimana dalam doa, wala yangfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu adalah manfaat bagimu, kekayaannya orang yang kaya. Untuk kemudian bersumpah, tidak memberi kepada kerabat, miskin dan orang yang berjaya di jalan Allah. Mana ayat, janganlah kalian bersumpah untuk tidak menjalin hubungan kekerabatan dengan kerabat kalian yang miskin dan dia adalah orang yang berhijrah. Wahadihi, maka dalam ayat ini terdapat ghayatut tarafuq wal ataf, mengambil hati yang luar biasa yang Allah tujukan pada hambanya dalam hal ini Abu Bakar, untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat. Oleh karena itu Allah katakan dalam memaafkan dan memaafkan, yaitu memaafkan ma taqaddama, apa yang dulu minhum, yang mereka lakukan, apa yang dulu mereka lakukan, isa'ah, berbuat jelek, wal adza, dan menyakiti. Wa hadza min hilmihi ta'ala, dan ini di antara hilmnya Allah Ta'ala. Hilm untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya adalah dia adalah zat yang tidak langsung mengazab orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, kalau Allah tidak punya halim, seandainya Allah tidak ada padanya dirinya hilm, orang yang maksiat langsung kes habis. Ya. Sehingga enggak akan ada orang yang tersisa di dunia ini. Karena Allah itu halim, maka orang yang maksiat dibiarkan maksiat. Orang yang kafir dibiarkan menikmati hidup dalam kekafirannya. Karena dia halim. Dan yang tidak langsung dan segera menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Wa karamihi, dan kemurahan Allah, kelembutan Allah dengan makhluknya, padahal makhluk itu zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, maka tentang wala ya'tali ulil fadli, maka kalau tadi kita baca tafsirnya Ibnu Katsir kurang lebih sama, antara ulul fadli dan asa'ah. Al-fadl dan asa'ah di ayat ini dimaknai sama. Nah, ada yang menjelaskan kalau itu berbeda. Ya, An-Nasafi di tafsirnya mengatakan fadl di sini artinya fiddin. Asa'ah itu fiddunya. Ya, dan ayat ini ingat ditujukan kepada Abu Bakar. Maka orang-orang yang memiliki kelebihan, yaitu kelebihan dalam iman dan taqwa. Ya, kelebihan dalam fiddin. Keistimewaan dalam sisi agama. Asa'ah dan memiliki kelapangan, yaitu kelapangan dalam masalah dunia. Abu Sa'ud dalam tafsirnya juga mengatakan, ulul fadli minkum ay fiddin. Ya, ulul fadli itu fadl itu berkenaan dengan agama. Kata beliau, wa kafabi dalilan ala fadli as-siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini dalil istimewanya Abu Bakar. Ayat-ayat ini ditujukan pada Abu Bakar. Dan Allah sebut Abu Bakar dengan sebutan ulul fadl. Wasa'ah dan asa'ah ay fil mal. Indah sekian. Ya, maka ada yang menjelaskan dengan membedakan antara al-fadl dan asa'ah. Ya, dan karena kosakatanya berbeda, manakala mungkin untuk dibedakan artinya, maka itu yang lebih baik. Daripada kita katakan itu sinonim. Ulul qurba artinya ashabul qurba, yaitu kerabat, orang miskin dan orang-orang yang berhijrah. Dan tiga sifat ini limausufin wahid. Ditujukan kepada pemilik sifat yang dia satu orang, yaitu Mistah ibn Utsasah. Ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Tentang ayat ini Syaukani mengatakan, kemudian Allah ajari mereka satu adab yang lain, wal ya'fu, yaitu maafkanlah kesalahan mereka yang telah berbuat salah. Al-afu atau yang biasa kita terjemahkan dengan maaf, itu diambil dari makna dasarnya. Makna dasar dari maaf adalah darosa, hilang. Ya, makna dasar dari afa itu hilang. Apa hubungan memaafkan dengan hilang? Karena yang namanya memaafkan itu mahwu dzanbi hatta ya'fu. Adalah menghapus kesalahan sampai hilang. Maka orang yang memaafkan itu kesalahan orang tersebut itu ya dia maafkan, artinya dianggap tidak ada, dianggap hilang. Ya, kalau masih membekas, itu ya berarti belum memaafkan, karena masih belum hilang. وليصفحوا dan telah dia memaafkan, yaitu dengan tutup mata terhadap jinayatihi, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian dengan sebab kalian memaafkan? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun artinya kasihul maghfirah, banyak memberikan maghfirah dan rahmah untuk hamba-hambanya, padahal hamba itu demikian banyak dosanya. Maka kenapa manusia tidak mau meneladani Tuhannya dalam masalah memaafkan? Kenapa manusia tidak mau meneladani Tuhannya dalam masalah memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya? Maka ditutup dengan ghafurur rahim. Itu untuk mengatakan hendaknya manusia meneladani Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah zat yang ghafur, banyak memberi maaf, memberikan maghfirah kepada manusia, padahal demikian banyak dosa dan kejelekan si manusia. Nah, apa beda al-afu dengan as-safhu? Wal ya'fu wal yasfahu. Maka dijelaskan oleh seorang ulama yang biasa disebut Al-Jamal di sarah beliau untuk Jalalain, di kitab Hasyiah Jamal untuk sarah Jalalain. Al-Jamal ini Syafi'iyah. Beliau menjelaskan tentang beda al-afu dengan as-safu. Beliau katakan fa innal afwa ayatajawaza anil jani. Yang namanya al afu artinya tidak membalas orang yang berbuat salah. Membiarkannya. Ya, membiarkannya, tidak membalas, tidak menghukum. Wasafhu ayatanasa jurmah. Sedangkan asafu artinya adalah lupa dengan kesalahannya. Ya, lupa dengan kesalahannya. Ya, lupa dengan tindakannya yang menyakiti. Ya, itu sudah tidak lagi ada di memori. Ya, sudah tidak lagi dikenang. Sudah hilang dari ingatan. Itu asafu. Ya. Maka yang Allah perintahkan dua-duanya. Allah perintahkan dua-duanya, wal ya'fu wal yasfahu. Tidak hanya sekedar al-afu, memaafkan dalam artian tidak membalas. Tidak balas dendam, tidak menghukum. Namun, wasafhu, yaitu lupa dengan hal-hal yang menyakiti yang ada pada yang dia lakukan. Atau dengan bahasa yang lain, waqil al-afu bil fi'li wasafhu bil qalbi. Ada yang menjelaskan beda al-afu dengan asafhu. Al-afu itu ini adalah memaafkan dengan perbuatan. Ini, memaafkan dalam sikap. Ini, tidak menghukum, tidak balas dendam. Itu memaafkan dalam dengan perbuatan. Wal yasfahu itu adalah bil qalbi, memaafkan dengan hati. Gimana itu memaafkan dengan hati? Tadi hilang dari memori, sudah tidak lagi diingat-ingat, namun diupayakan untuk lupa, sehingga sampai-sampai yang menyakiti itu ingat, yang disakiti malah enggak ingat. Yang menyakiti itu ingat, dulu pernah menyakiti, yang disakiti malah tidak ingat. Itu berarti mengamalkan wal ya'fu wal yasfahu. Banyak orang malah dibalik, ya. Yang menyakiti itu lupa kalau pernah dulu ngusili seperti itu, nyakiti, ya. Yang disakiti terkenang sepanjang hayat. Terkenang sepanjang hayat. Maka al-afu itu adalah bil fi'li, memaafkan dengan perbuatan, tidak membalas, tidak menghukum. Tidak menuntut kembalinya hak. Dan waliyasfahu, dan dia lupakan. Ayat tanasa tadi, ayat tanasa jurmahu. Dia upayakan untuk lupa dengan tindakan jahat orang tersebut. Ala tuhibuna ay yaghfirallahu lakum, maka di sini kita jumpai al jazaa' min jinsil amal. Al jazaa' min jinsil amal. Maka orang yang memaafkan, maka dia akan mendapatkan, maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Perlu diketahui bahasanya ayat ini itu dinilai oleh sebagian ulama sebagai arja ayatin fi kitabillah. Arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling besar rojaknya bagi manusia dalam Al-Quran. Maka ulama berselisih pendapat tentang arja ayatin fi kitabillah ta'ala. Apa ayat yang muatan rojaknya paling, muatan harapannya itu yang paling hebat, yang paling luar biasa di Al-Quran. Maka sebagiannya mengatakan ayat ini, itu perintah Allah kepada Demistah untuk memaafkannya. Mistah ini kan dia melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan berupa melakukan qadzaf. Qadzafnya tidak pada sembarangan orang, namun pada umul mukminin. Namun meskipun demikian Allah kemudian sedemikian rupa menarik simpati atau dalam tanda kutip Allah ala boleh atau tidak redaksinya, Allah merayu Abu Bakar untuk tidak untuk membatalkan sumpahnya, yang bersumpah untuk tidak lagi menafkahi Mistah yang merupakan anak dari bibinya, anak dari khalahnya yang miskin. Maka sehingga ayat ini menurut sebagian ulama adalah arja ayatin fi kitabillah. Kenapa? Min haitsu lutfillahi bil qadhafah al-usah bihadzal lafzi. Karena Allah demikian lembutnya. Demikian lembutnya dengan qadhafah. Dengan orang yang melakukan qadhaf, yang maksiat. Bihadzal lafzi, dengan kata-kata semacam ini. Maafkanlah orang itu yang berbuat jelek kepada anakmu. Maafkan, insya Allah Allah akan memaafkan dirimu. Maka ini satu hal yang luar biasa. Maka ini menunjukkan bahasanya hendaknya seorang itu tidak berputus asa. Orang yang qadhafah al-usah, orang yang melakukan maksiat karena qadhaf saja, Allah rayu Abu Bakar untuk berbuat baik kepadanya. Namun pendapat yang lain mengatakan arja ayat yang dalam Al-Quran adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-47. Dan pendapat yang ketiga, arja ayatin dalam Al-Quran, pendapat ketiga mengatakan adalah surat Ad-Duha ayat yang kelima. Yaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatarta. Ini menurut sebagian ahli tafsir itu arja ayatin fi kitabillah. Dan Allah akan memberikan dan Rabbmu akan memberikan kepadamu sampai engkau puas. Sampai engkau ridha. Hal itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah ridha adanya umatnya yang masih punya iman tersisa di neraka. Nabi tidaklah ridha sampai seluruh umatnya yang punya iman itu keluar dari neraka. Baru Nabi ridha. Dan Allah kemudian menjanjikan akan memberikan nikmat dan karunia kepada nabinya sampai nabinya ridha. Dan Nabi tidaklah ridha dan senang kecuali setelah semua umatnya, tentu maksudnya ya, masih punya iman, meskipun demikian sedikit, keluar dari neraka. Baru di situ Nabi ridha. Maka jika demikian makna ayat, maka ini arja ayatin fi kitabillah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Karena ini adalah kabar gembira. Pastinya semua orang yang beriman akan keluar dari neraka. Tidak akan ada orang yang punya iman yang tersisa di neraka. Sekecil apapun iman tersebut, asalkan tidak batal. Asalkan imannya belum batal, maka pasti akan keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah. Wa hadhil ayat dan ayat ini, ayat di atas surat An-Nur ayat yang ke-22 itu turun tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia bersumpah untuk tidak memberi manfaat dan nafkah kepada Mistah ibn Uthathah binafiatin dengan manfaat, yaitu dengan nafkah. Setelah dia berkata tentang Aisyah, apa yang dia katakan? Sebagaimana telah lewat dalam hadis. Falamma makatat, kalau Allah menurunkan ayat bersihnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tobat an-nufusu, maka gembiralah hati orang-orang yang beriman. Wastaqarat, dan tenang. Wataballahu, dan Allah menerima tobat orang-orang yang berbicara, yang ikut berbicara dari kalangan orang-orang yang beriman yang turut berbicara dalam masalah ini. Dan ditegakkanlah hukuman had kepada orang-orang yang ditegakkan badannya. Ya, wa uqima al-hadu ala man uqima alaihi, titik di situ berarti ya. Kemudian sa'a mulailah Allah tabaraka wa ta'ala walau jarmili Allah karunia wal minnatu dan nikmat. Allah yatifu as-siddiqa. Allah kemudian menarik simpati Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin terjemah bebasnya adalah merayu Abu Bakar As-Siddiq. Ala qaribihi wa nasibihi, untuk berbuat baik kepada kerabatnya dan orang yang masih punya hubungan nasab dengan dirinya. Mistah ini adalah ibnu khalati as-siddiq, sepupunya Abu Bakar as-siddiq dari jalur ibunya. Wa kana miskinan, dan dia adalah orang yang miskin, tidak punya harta kecuali nafkah yang diberikan oleh Abu Bakar. Dan dia termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah. Waqat walaqa walqatan, dan dia ikut-ikutan menyebarkan berita. Ikut-ikutan menyebarkan berita tuduhan zina pada Aisyah. Taballahu alaihi minha, yang kemudian Allah telah menerima tobatnya. Dan Mistah pun telah mendapatkan hukuman karena tindakannya. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang terkenal berbuat baik. Dia memiliki jasa wal aidi, dan jasa pada kerabat dan bukan kerabat. Maka tatkala turun ayat ini, itu wali afu wali asfahu Allah tuhibbuna ayyafirullah lakum wallahu ghafurur rahim. Maka ayat ini dalil fainal jizah min jinsil amal. Bahasanya balasan itu semisal dengan perbuatan. Maka sebagaimana engkau memaafkan orang yang berbuat salah kepadamu, kami akan maafkan dirimu. Sebagaimana manakala engkau memberikan as-safhu maaf kepadanya, maka kami pun akan memaafkanmu. Fa inda dzalika, maka pada saat turun ayat ini, maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, bala wallahi inna nuhibbu ya rabbana an taghfir lana. Wallah demi Allah, sunnya kami suka ya Allah agar engkau mengampuni kami. Maka kembalilah, maka Abu Bakar pun kembali kepada Mistah, maka yasiluhu minan nafaqah, yang memberikan nafkah yang biasa beliau berikan. Bahkan Abu Bakar mengatakan, wallahi la anzi'uha minhu abada. Demi Allah, saya tidak akan menghentikan nafkah untuk Mistah selamanya. Maka ini adalah fi muqabalati, adalah sebagai pengganti ucapan Abu Bakar sebelumnya yang ketika marah setelah turun ayat bebasnya Aisyah dari tuduhan, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan memberikan manfaat kepada Mistah abadan selamanya. Maka karena di awal dulu pakai kalimat abadan, setelah turun An-Nur ayat yang ke-22, maka direspon dengan juga menggunakan kata-kata abadan. Falihada, maka karena itu, maka Siddiq, karena as-Siddiq wa as-Siddiq. Oleh karena itu, maka Siddiq adalah Abu Bakar as-Siddiq wa an bintih, dan putrinya. Bahkan di salah satu riwayat, riwayat At-Tabrani, disampaikan bahasanya Abu Bakar itu kemudian memberikan kepada Mistah dhi'fa ma kana yu'tihi qabla dhalik, dua kali lipat nafkah yang dulu dia berikan. Dulu misalnya ngasih subsidi bulanan kepada Mistah, misalnya 1 juta per bulan. Setelah turun ayat ini, maka Abu Bakar menjadikannya dua kali lipat, jadi 2 juta. Misalnya gambarannya demikian. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, ayatnya yang tadi telah kita baca, wal kadibina al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian juga Allah berfirman, walaman sabara, sungguh orang yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dhalika la min azmil umur, maka ini sungguh satu hal yang penting. Atau boleh juga diartikan, sungguh ini adalah tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang punya tekad yang hebat. Dan ayat, latas tawil ahsan tawala sayi'ah, itfa' bilati ahsan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Untuk kemudian hadis yang ke-107 ada beberapa kosakata yang dan maksud yang perlu saya cari terlebih dahulu sehingga ya, kita tunda untuk sampai pertemuan yang akan datang. Demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.